Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, yang mana di pagi hari ini 25 Zulqa'dah 1442 Hijriah atau bertepatan tanggal 6 Juli 2021 Masehi, Anda dalam acara Untian Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang dikutip dalam kitab Riyadus Salihin. Dan insyaAllah pagi hari ini di tengah-tengah ruang dengar kita Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid Afizullah telah hadir. Dan bagi Anda semua yang ingin menayangkan pertanyaannya bisa diajukan ke nomor 08531625x6. Kita ulangi 08531625x6. Baiklah, kita mulai saja kajian Untaian Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah kepada Al-Ustaz. Kami persilakan. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wa وفيكم بارك الله. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين بدنا راديو إنده سيارة كمهرماتي. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah. Dan kita sampai kepada hadis yang 100 atau yang berikutnya, yaitu 123. Kebetulan di dalam Riyadhus Shalihin dengan syarah Syekh Ibnu Utsaimin tidak ada yang nomor 21 dan 22. Mungkin terlewat, insyaAllah kita akan bahas yang ke-21 dan ke-22nya pada pertemuan berikutnya billahi ta'ala. Yaitu hadis anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man ghada ila al-masjidi aw raha adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw rah, muttafaqun alaih. والنزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف. Hadis yang ke-123 disebutkan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ghada ila al-masjid, siapa yang berjalan ke masjid, au raha, atau berjalan ke masjid di waktu sore. Ghada, berjalan ke masjid di waktu pagi, sedangkan rah, berjalan ke masjid di waktu sore. Siapa yang berjalan di pagi dan sore ke masjid, a'addallahu lahul jannah, Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan baginya di dalam surga, nuzulan, dipersiapkan nuzulan. Kullama ghada awrah, setiap berangkat di pagi hari atau di sore hari. Kalimat nuzulan ay al-qut wal-rizqu wa ma yuhayya lil-daif. Al-qut wal-rizq wa ma yuhayya lidhaif, makanan rizki yang biasa dipersiapkan untuk tamu, itu dikatakan dengan nuzulan. Artinya dipersiapkan hidangan untuk tamu. Berarti mereka-mereka kaum muslimin yang berjalan ke masjid di pagi hari dan di sore hari, Allah persiapkan hidangan, Allah persiapkan wejangan, dan diperlakukan sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam jannah. Hadis yang berikutnya, qala Rasulullah SAW, ya nisa al-muslimat, wahai wanita-wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha, jangan anggap remeh seorang tetangga kepada tetangga yang lain. walau firsinasyah, walaupun hanya sop kaki. Mutafakun alaih. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Al-Jauhari, firsin minal ba'ir. Firsin ini biasanya untuk istilah kaki unta yang belakang, kalhafir minad dabah, tetapi kemudian dipakai untuk kambing juga. Al-muhim, yang dimaksud adalah bahwa seorang tetangga jangan memeremehkan hadiah sekecil apapun untuk tetangganya, walaupun perkara yang mungkin kecil seperti sop tulang misalnya. Ini barakallahu fikum, menunjukkan bahwa jalan-jalan kebaikan sangat banyaknya, walaupun engkau memberikan sesuatu yang mungkin secara nilai remeh sekali seperti sop tulang yang hampir gak ada dagingnya, tidak mengapa. Dan anggap, jangan anggap remeh, jangan anggap kecil. Berikan sebagai hadiah kepada tetanggamu, sebagai kekiriman kepada tetanggamu. Demikian pula mereka yang berjalan ke masjid, yang kata Syekh Ibnu Utsaimin, untuk sholat ataupun untuk kebaikan-kebaikan lainnya. Artinya untuk sholat atau untuk misalnya mendatangi pengajian, mendatangi majelis ilmu, atau untuk belajar dan seterusnya. Siapa yang berjalan ke masjid di pagi hari dan di sore hari, Allah akan persiapan baginya hidangan atau wejangan seperti yang biasa diberikan kepada tamu. Tapi bisa kita bayangkan bahwa ini adalah dalam jannah. Ini sesuatu yang jelas lebih baik, lebih nikmat, lebih sempurna, dan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang diberikan di dunia. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan dengan kalimat ghada aurah. Secara bahasa Arab, kalimat ghada yang biasa menunjukkan perjalanan di awal pagi, sedangkan roh di sore hari. Tetapi kadang-kadang kalimat roha dipakai untuk semua perjalanan, pagi, siang, sore, ataupun malam. Sehingga roha ya ruhu akhirnya meluas maknanya menjadi perjalanan. Man roha, siapa yang berjalan, sebagaimana dalam hadis-hadis lain disebutkan dengan kalimat man roha, siapa yang berjalan fi sa'atil ula, maka dia akan mendapatkan, atau dia seperti bersedekah dengan seekor unta. Wa man roha fi sa'ati tsaniyah, wa man raha fi sa'ati tsalitsah, dan seterusnya disebutkan man raha, artinya secara umum maknanya adalah berjalan. Hadis yang kedua, la tahqiranna, jangan anggap remeh. Ini menunjukkan bahwa perkara-perkara yang baik walaupun kecil jangan dianggap remeh. Memberikan hadiah misalnya, atau memberikan satu kebaikan, jangan kamu anggap, ah masa segini memberikan, ah masa memberikan hadiah sekian, jangan. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini dengan kalimat la tahqiran jaratun li jaratiha wala firsinasyah, jangan kamu remehkan pemberian seseorang tetangga kepada tetangga lainnya, walaupun sop tulang dan sejenisnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis-hadis yang senada seperti ini disebutkan beberapa hadis, di antaranya kalimat idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Kalau engkau memasak maraq, maraq itu kuah, maka perbanyak kuahnya dan berikan kepada tetanggamu. Kuah yang hampir enggak ada isinya tentunya, enggak ada dagingnya. Tetapi dikatakan oleh Nabi SAW, kalau engkau memasak satu masak yang ada kuahnya, perbanyak kuahnya dan berikan sebagiannya untuk tetanggamu. Atau bahkan bukan dengan pemberian materi, pemberian senyuman kepada saudaramu. La tahqiranna syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Dalam hadis lain dikatakan, jangan remehkan satu kebaikan walaupun hanya engkau menghadap atau bertemu temanmu dengan wajah yang ceria, biwajhin tariq. Ikhwanuddin a'azakumullah, wajah yang ceria bukan wajah yang cemberut. Wajah yang ceria bukan wajah yang menunjukkan kalau dia tidak suka. Tetapi wajah ceria adalah wajah yang gembira, senang bertemu saudaranya. Ahlan wa sahlan, kaif halak? Bi khair. Bagaimana kabarmu? Senang aku bertemu denganmu. Dan bahasa-bahasa yang seperti itu menunjukkan kalau dia tariq, wajahnya berseri-seri, wajahnya ceria, senang. Itu subhanallah juga termasuk kebaikan yang engkau lakukan tanpa tenaga, tanpa satu yang berat, gak pakai modal, gak pakai harta dunia, gak perlu. Cukup dengan wajah yang berseri-seri dan menanyakan kepadanya kabarnya, apa kabarmu setelah assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan untukmu, dan seterusnya. Barakallahu fiikum. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kalau kita memberikan kebaikan pada orang lain, walaupun kecil, jangan dianggap remeh, karena itu akan tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kebaikan. Bahkan Allah akan memberikan mereka-mereka yang berjalan ke masjid pagi dan sore satu hidangan, satu wejangan yang biasa diberikan kepada tamu. Ini Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya pemberiannya sangat besar, dan disebutkan di dalam jannah, di dalam surga, yang mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu sesuatu yang enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, yang enggak pernah terbersit dalam hati manusia, enggak pernah terbayang, enggak pernah terpikir seperti apa. Engkau membayangkan senikmat-nikmatnya apa yang ada di dunia, di akhirat jauh lebih nikmat. Sesempurna apapun yang kamu bayangkan, itu yang ada dalam surga lebih dari itu. Barakallahu fikum. Ikhwan ibn a'azakumullah, sudah pernah kita sampaikan, seorang yang terakhir masuk surga disuruh membayangkan apa yang kamu inginkan, yang paling kamu sukai, semua apa yang kamu inginkan dengan hawa nafsumu. Kemudian Allah katakan, aku berikan padamu apa yang semua kamu bayangkan dan 10 kali lipatnya. Kama qala fi riwayah, atau sebagaimana dikatakan dalam riwayat, disebutkan diberikan berkali-kali dari bayangannya. Itu baru yang paling bawahnya. Bagaimana dengan yang berikutnya, atau yang di atasnya, yang di atasnya? Bagaimana dengan Jannatul Firdaus? Rasulullah taala an yaj'alana wa iyyakum min ahli jannah. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam tasliman katsiran.